ayo ini lalu, itu tunggu dulu. Ayo itu lalu, ini tunggu dulu. Awas kendaraan, jalan hati-hati. Awas berjalan perlahan. Atur lalu lintas di terik matahari. Bung polisi berdiri dalam hujan lebat, selalu kerja giat. Ayo ini lalu, itu tunggu dulu. Ayo itu lalu, ini tunggu dulu. Awas kendaraan, jalan hati-hati. Awas berjalan perlahan. Perlahan-lahan, awas berjalan perlahan.